biar mereka kan mengejekku, biar mereka katakan daku orang yang tertinggal zaman. Biar aku dikatakannya orang kampung karena daku tak turut cara mereka. Berbeda pangkat dan harta, tak berbeda derajatnya. Manusia berbudi mulia, terhormatlah namanya. Biar aku memilih sendiri cara hidup yang sesuai dengan kepribadianku sendiri. Berbeda pangkat dan harta, tak berbeda derajatnya. Manusia berbudi mulia, terhormatlah namanya. Biar aku memilih sendiri cara hidup yang sesuai dengan kepribadianku sendiri.